Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, Mirza, ikra. Ya baca lagi. Wa fi hadisi ala manabir wa naqala Gufira wa naqala syar masahi nam nazmid durri nam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut sini siapa? Di Aldi. Aldi. Mafail mawahibi lah itu khabarnya al-aqlu al-jahlu Abu Muslimin Al-Khawlani Tahayyaru. Nah, dan dalam hadis Yashfa'u Yawmal Qiyamah salah satu ada tiga orang, tiga jenis manusia yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaitu para nabi, kemudian ulama, dan syuhada. Ya. Ya, di footnote dari Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafadznya, Muslim juga, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. bahwa para nabi, malaikat dan mukminun yashfa'u, dapat memberikan syafaat. Ya. Kemudian Allah Al-Jabbar berfirman, baqiyat syafaati, syafaatku masih ada. Wa yaqbidu qablata minan nar. Maka Allah menggenggam dengan genggaman neraka, menggenggam neraka dengan sebuah genggaman. Fayukhriju aqwaman, maka dikeluarkan, maka Allah mengeluarkan beberapa kaum, ya, yang mereka sebelumnya sudah dibakar di neraka, kemudian mereka dilemparkan di sebuah sungai yang di situ adalah ya, sumber apa, mata air surga, ya, yang dinamakan dengan air kehidupan. Inilah yang dinamakan dengan apa? Al-Jahannamiyun. Kemudian diriwayatkan al-ulama pada hari kiamat itu berada di atas manabir, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang terbuat dari cahaya. Tapi lihat di footnote nomor 47, daif jiddan ini. Daif jiddan. Kemudian Al-Qadi Husain bin Muhammad rahimahullah ta'ala mengutip di awal ta'liq beliau bahwa diriwayatkan dari Nabi SAW, nah ini juga dengan sigoh ruwiya, sigoh tamrid, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan dicatat kesalahan dari dia sepanjang hidupnya, ayyama hayati. Ini mengutuk, lihat ponis di footnote maudhu, ya. Kemudian ya diriwayatkan pula ruwiya, wa ruwiya, ini ruwiya kila, ini siko-siko daif, ya. Diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka seolah-olah dia memuliakan 70 nabi. Nah ini kan, barang siapa yang memuliakan muta'aliman, seorang pelajar, orang yang belajar agama, maka seolah-olah dia memuliakan 70 syuhada. Lihat di footnote, maudho. Dan beliau juga bersabda, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka seolah-olah dia sholat di belakang nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang nabi, maka diampuni dosanya. Lihat di footnote, la asla lahu. Kemudian Imam Asy-Syarr, Syarr Maha, Syarr Masahi Al-Maliki. Lihat di footnote. Wal mufti al-alamah Abdullah bin Abdurrahman ibn Umar. Asy-Syarr Masahi Al-Basri Al-Faqih Al-Maliki. Min kibari a'immatil madhab. Ya. Wa kana da zuhdin, zuhud wa salahin wa tasawufin. Mufti madhab Maliki, beliau zuhud, orang yang soleh, memiliki kebaikan dan tasawuf. Beliau wafat pada Jumadil Akhir dan beliau berumur ya, 70 tahun. Nah, kemudian berkatalah Asy-Syarr Masahi Al-Maliki di awal kitabnya Nadhib Dar, ini di riwayat yang lain Nadhmi Durar, ya. Dari Nabi SAW dia menyatakan, barang siapa yang mengagungkan seorang alim, maka faka'an nama. Lihat di footnote, dalam catatan yang lain fa'in nama. Maksudnya sesungguhnya dia yu'adhimullah ta'ala, dia mengagungkan Allah ta'ala. Dan barang siapa yang ya, mengagungkan atau tahawana, apa namanya, meremehkan, ya, merendahkan orang alim, ya, maka berarti dia tahawana fa inna madzalika istighfafun billah, berarti itu adalah bentuk peremehan terhadap Allah wa bi rasulih, dan terhadap rasulnya. Ini ucapan beliau, ya. Ucapan beliau ini. Ucapan siapa? Asy-Syarr Masahi Al-Maliki. Kemudian wa qala Ali bin Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib menyatakan kapabil ilmi syarafa ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Cukuplah ilmu itu dianggap sebagai sebuah kemuliaan ketika ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Mana apa i'rabnya man di sini? Apa i'rabnya man di sini? Pak Habib? Lah. Mana apa di sini Ahmad? Fa'il. Man man mausulah bi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari mana? Yadda'i. Mana? Ya. Yadda'i man la yuhsinu. Cukuplah ilmu dianggap sebagai sebuah kemuliaan apabila man la yuhsinuhu, orang yang tidak menguasai ilmu dengan baik, ayyadda'iyahu, dia mengklaim. Ya. Dia mengklaim punya ilmu. Cukuplah ilmu dianggap sebagai sebuah kemuliaan, orang yang la yuhsinuhu, yang enggak menguasai ilmu dengan baik, ternyata ayyadda'iyah. Dia mengklaim punya ilmu. Berarti ilmu itu diklaim banyak orang, berarti dia mulia. Wa yafrah bihi, dan cukuplah orang yang enggak punya ilmu dia gembira, idza nusiba ilaih, apabila ilmu dinisbatkan kepadanya. Dia senang. Wa kafa bil jahli damman, dan cukuplah jahal kebodohan dianggap sebagai sebuah celaan, ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Ya, man itu fa'il dari dia tabarra. Orang yang man huwa fihi, yang memang dia betul-betul jahil, ternyata yatabarra' minhu. Ternyata dia berlepas diri dari jahil. Jadi tercelanya jahil sampai orang yang jahil aja enggak mau dikatakan jahil. Paham enggak antum? Ya? Ngerti enggak antum? Orang jahil itu tercela. Kenapa? Orang yang bodoh aja enggak mau dikatakan bodoh. Dia enggak mau. Kenapa? Karena dia tahu bodoh itu adalah celaan. Ini ucapan siapa? Ali. Coba kita footnote. Tapi ternyata mu'dal. Apa mu'dal Pak Afif? Hah? Mu'dal apa Pak Afif? Apa mu'dal? Terputus berapa rawi? Dua. Nanti kita kan baru, kita di Baikunia baru sampai. Kita di mustalah hadis Syekh Utsaimin udah lewat itu. Ya. Nah, tapi kalau di Al-Baikunia belum. Ya. Mu'dal kata Al-Baikuni apa? Wal mu'dalu as-sakhitu min husnani. Mu'dal adalah hadis yang hilang, gugur dua orang perawi sanadnya. Ya. Secara berurutan. Ya, lihat mu'dal rawahu Abu Ahmad Al-Askari fil Masun fil Adab. Ya, Abu Ahmad Al-Askari meriwayatkan di kitab Al-Masun fil Adab. Qala akhbarana Abu Bakr ibn Durayd qala akhbarana Al-Hasan ibn Khadr an Riyash qala Aliun fadakarahu war Riyashi lam yudrik Aliyan. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Askari di Masunil Adab. Dia menyatakan telah mengabarkan pada kami Abu Bakar bin Durayd. Dia menceritakan telah mengabarkan pada kami Hasan bin Khadr dari Ar-Riyasi. Kemudian dia menyatakan Ali berkata demikian-demikian. Fadakarahu. Ah, yang ini. Ternyata Ar-Riyasi lam yudrik Aliyan. Tidak pernah berjumpa dengan Ali. Mu'dal. Nah, kemudian qala ba'du salaf. Sebagian salaf menyatakan khairul mawahibi al-aqlu. Ya, sebaik-baik mawahib, pemberian anugerah adalah akal. Wa syarrul masaib al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Lihat footnote Hasan, ya, hadis ini pernyataan ini Hasan. Rawul Khatib. Ya. Kemudian berkata Abu Muslim Al-Khawlani, ulama ya di bumi, di dunia ini seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnas, apabila bintang-bintang di langit itu muncul nampak di hadapan manusia, ihtadu biha, maka manusia mengambil petunjuk dengan bintang untuk cari perjalanan arah ini arah itu. Wa idza khafiyat, tapi kalau bintang tadi tersamarkan kepada alaihim kepada mereka, tahayyaru, maka mereka pun bingung mau ke arah mana. Lihat sahih Rahul Baihaqi bin Madakhal. Apa? Ihtadam. Tadi anda nyebutnya apa? Ihtadam. Langsung al-ilmu azzu minal mulk. Ilmu lebih mulia daripada kerajaan. Biasa itu, ulama terdahulu biasa. Dan beliau menyangkanya itu sahih. Ini kan pentahkik zaman sekarang kan buka maktabah syamilah. Kalau mereka kan pakai hafalan. Dan mereka menganggap itu enggak maudhu' dhaif. Kalau dhaif boleh buat targhib, motivasi, begitu. Ya. Kalau pentahkik enggak ada apa-apanya sama musannif. Ulama terdahulu nulis itu hafalan semua. Kalau sekarang kan tersedia semua. Hah? Semua sekarang bisa nulis. Tinggal kopas. Mana? Semua buku-buku ada. Ulama terdahulu hafalan semua. Hafalan mereka. Ini biasa itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu lebih mulia daripada kerajaan sekalipun. Nah, tafadhal dibaca di sini Akbar. Adu Ali ada ulai. Ada ulai. Abdul Aswad Adu Ali. Kalau syai'an kan ada alifnya juga. Laisa syai'un. La. Apa i'rabnya az? Isim tafdil. Khabar laisa. Laisa temannya kana. Laisa syai'an gimana Akbar? Azza. Masya Allah. Wahbun ibnu Wahbun ibnu Munabbihin. Asyarafu fa'il yatasya'ab. Fa inna ta'allumahu hasanatun. Badlahu qurbatun. Sadaqatun. Fudail ibnu Nah, berkata Abu Aswad Ad-Duali, ini yang Kalau antum belajar sejarah nahwu, kita kan udah di Tufaw Sobi. Nahwu ini kapan mulainya? Lihat namanya, Dhalim bin Amr. Dan ada yang mengatakan Ad-Daili. Ya. Berkata Ahmad Al-Ajli, dia adalah seorang rawi yang siqah. Dan dia yang pertama kali berbicara tentang nahwu. Mukhadramun. Dia dari kalangan Mukhadram. Rawlahul Al-Jama'ah. Para jamaah, sekelompok jamaah dari kalangan ulama meriwayatkan darinya. Ya Abu Aswad Ad-Duali menyatakan laisa syai'un 'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Dibandingkan oleh beliau di sini. Ya, al-muluk hukamun 'ala nas. Kalau para raja itu cuma penguasa manusia. Wal ulama hukamun 'ala al-muluk, sedangkan para ulama penguasanya para raja. Ya. Ya, itu Imam Ahmad juga menyatakan ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu adalah sesuatu yang enggak ada tandingannya bagi yang benar niatnya. Enggak bisa dibandingin sama kerajaan, sama harta, enggak bisa. Qala Wahab bin Munabbih yatasya'abu min al-ilmi syarafu wa in kana sahibuhu daniyan wal 'izzu wa in kana sahibuhu mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan. Ya, dia tasya'ab. Ilmu apa namanya? Asy-syarafu yatasya'abu min al-ilmi gitu. Ya. Bercabang ilmu tersebut. Kemuliaan itu bercabang, artinya yatasya'ab ini yakhruj. Ya. Yakhruj min al-ilmi asy-syarafu. Yang keluar dari ilmu itu adalah apa? Yang bercabang, yang dihasilkan dari ilmu itu apa? Asy-syaraf. Kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun orang yang memiliki ilmu itu adalah dani, orang yang rendah, rakyat jelata. Dan yang akan keluar dari ilmu itu adalah izzu, kemuliaan. Walaupun sahibnya adalah mahinan, orang yang hina. Dia budak. Wal qurbu, dan yang akan keluar dari ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Wa in kana qasiyan, walaupun dia jauh. Wal ghina, akan keluar dari ilmu itu adalah ghina. Kenapa Amar? Bukunya mana Amar? Gak benar ini. Gimana si Amar? Bukunya diamanahin juga. Itu diamanahin bukunya malah ditinggal-tinggal. Walkina. Ya, kecukupan, kekayaan akan keluar dari ilmu. Walaupun orang yang memiliki itu adalah fakir. Masya Allah. Walmahabah. Akan keluar dari ilmu itu adalah mahabah. Yaitu ta'zim, pengagungan. Wa in kana dha'ifan, walaupun orang itu adalah dha'if. Dulu ada yang budak, ya. Dha'if maksudnya bukan dha'if lemah riwayatnya begitu, tetapi dha'if di sini kok dha'if. Wa in kana wadhi'an, walaupun orangnya adalah wadhi'. Apa namanya? Orang yang lemah, apa? Hina juga lah. Wadi, apa ya wadi itu ya? Ya, wadi an, ya susah lah. Rendah itu, orangnya yang sederhana. Ya, jadi dulu ulama-ulama dulu kan miskin. Antum kenal Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Imam pengarang kitab ya Al-Muhadzab yang disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Majmu'. Pengarang kitab Al-Luma At-Tafsirah, kemudian pengarang kitab At-Tanbih, ulama besar mazhab Syafi'i. Nulis kitabul haji, enggak pernah haji, enggak pernah umrah satu kali pun. Nah, miskin. Miskin kenapa? Bahkan dia pakai baju, dia tiap malam itu selalu tidurnya itu enggak pakai baju. Habis dia pakai, dia cuci. Jemur, besok pakai lagi. Miskin. Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Imam. Luar biasa. Hah? Muridnya enggak bantuin, muridnya juga fakir. Kemudian Ibnu Hasan Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla, tinggal di Andalus, enggak pernah haji juga seumur hidup. Miskin. Ulama terdahulu ada yang jadi budak, ada yang kerja. Ya, fakir, miskin. Hah? Ada yang budak. Hah? Ada yang jadi tukang roti. Kerja sama tuannya salah, ditabok sama tuannya. Ulama kibar. Tuannya ngikut haji. Dia ngikut haji sama tuannya. Bikin roti di jalan salah, ditabok sama tuannya. Pas nyampe Masjidil Haram, kan banyak ulama-ulama yang datang. Ulama-ulama yang datang ngelihat dia, kibar datang semua. Tuannya bingung, "Hah? Ini kan pembantu saya. Kok ulama-ulama datang ke dia, nanya ke dia?" Tanya, "Emangnya itu siapa?" "Oh, itu Imam Pulan, kamu enggak tahu." "Astagfirullah, saya tabokin terus." Nah, itu ya. Hah? Allah alam, kisahnya begitu. Nah, ini kibar para ulama ya. Jadi walaupun mereka miskin, mereka apa, tinggi mereka derajatnya, tinggi. Ya. Nah, dulu ya, Imam Ahmad ya, bersama Sapar bareng, terus Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, nyari hadis kelaparan, ya, kelaparan dapat ikan. Ikannya mau busuk lagi. Mau cari api enggak bisa. Enggak dapat cari api memasak. Akhirnya makan ikan mentah dalam keadaan mau busuk. Masya Allah. Antum dikasih makan kambing nak kebuli. Oh, para imam gitu, para imam. Prihatin. Ya tapi mereka enggak permasalahin. Itu enggak penting. Enggak penting. Karena mereka tahu yang berharga itu adalah ilmu. Ya. Qala Fudail, berkata mana? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajari ilmu. Wa inna ta'allumahu hasanatun, karena mempelajarinya adalah sebuah kebaikan. Wa talabahu ibadatun, mencarinya adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, mudzakarah ilmu tasbih. Wal bahsu wal bahsa anhu jihadun, membahas jihad. Wa badlahu, badlahu itu antum punya juhud, punya kesungguhan kabirah li yuhaqqiqa mubtaghah, untuk mendapatkan apa yang antum inginkan itu tujuan. Ya, mencarinya dengan sungguh-sungguh itu adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, mengajarkan la man la ya'lamuhu, kepada orang yang enggak tahu itu adalah shadaqatun. Fudail bin Iyad menyatakan, aliman muallimu yud'a, aliman muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Ya, ini riwayatnya sahih, dan footnot nomor 1. Kata Fudail bin Iyad, seorang alim, orang yang berilmu, mu'alimun, yang mengajarkan ilmunya, yud'a kabirun, itu dia akan dianggap sebagai kibar, orang besar. Di mana? Bukan di dunia. Fi malakuti sama, di kerajaan langit. Di kerajaan langit. Bukan di dunia. Di dunia jadi pembantu. Ya, ditabok sama tuannya. Tapi di langit, orang besar. Saya paling ngenes itu kalau baca kisah Asy-Syirazi. Waduh, kadang-kadang ngenes banget. Kok bisa ya? Bajunya cuma satu. Ya Allah. Cuma satu bajunya. Ngenes banget. Kadang-kadang enggak kuat saya baca buku apa? Biografi imam. Dalam keadaan luar biasa Asy-Syirazi keilmuannya. Ngenes banget, bajunya cuma satu. Ya Allah. Puasanya dia lapar. Ya Allah. Tapi imam. Imam An-Nawawi mensyarah buku beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, itu karangan beliau. Ya, luar biasa. Itu ngenes itu. Ya Allah. Kok bisa ya? Sufyan bin Uyainah mengatakan, arba'un nas indallahi mansilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi. Ya, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah ialah yang dia berada di antara Allah dan hambanya. Ah, artinya manusia, Oh, belum dibaca. Sampai sini ya berarti. Ah. Baik, tafadhal. Orang Radian, coba dibaca di sini. Ini udah baca semua belum? Tadi Taufah tadi. Siapa yang belum baca? Hah? Saiful udah. Saiful udah. Ah, Saiful dulu. Baru Brandy. Brandy jagoan belakangan. Untuk mudah tadi. Nah. Uyaina, itu ma'ruf, belum pernah dengar namanya. Sufyan ibnu Uyaina. Sufyan itu ada dua imam, Sufyan Ats-Tsauri, Uyaina, guru Syafi'i. Salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kabir. Arfa'un. Nah, enggak tahu Eropnya berarti manzila. Apa Erop manzila sini Rusji? Enggak tahu juga. Apa ya ikhwah? Hah? Tamyiz. Ya setelah isim tafdhil. Terus wahum ya Allah. Nah, a'ta yu'ti lam yu'ta. Apa yu'it yu'it? A'ta yu'ti. Kok jadi yu'it yu'it? Afdala. Minal ulama'i, minal ilmi. Terus. Kullihim. Taukid. Fuqaha'i majrur. Terus. Waqala sahlun. Nazara. Nah, mudhaf ilaihi kasra. Hah? Kok dia mudhaf? Majalisi. Fal yanzur, lamnya lamul amr. Fal yanzur ila majalisi. Ta'rifu lahum. Cukup. Banyak ngaco antum tadi. Nah, grogi. Tadi Baikuniyah juga banyak salah. Depan warga, sekarang depan siapa? Depan Somul. Ya. Coba perhatikan. Sufyan bin Uyainah menyatakan, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadi. Manusia yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah, ialah mereka yang berada di antara Allah dan hamba-hambanya. Artinya manusia yang paling tinggi derajatnya ini yang menjadi fasilitator antara hamba dengan Allah. Itu para ulama. Wahum al-ulama'u, al-anbiya'u wal-ulama'. Yaitu mereka adalah para nabi yang menghubungkan manusia dengan Allah. Dan nabi wafat, pewarisnya, yaitu ulama. Dan riwayatnya itu Hasan. Fitnat 62. Waqala aidan, dan beliau juga menyatakan ini Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Masya Allah. Ya. Seseorang tidaklah diberikan di dunia ini sesuatu yang lebih utama daripada kenabian. Jadi pemberian Allah yang paling besar kepada hamba satu aja, kenabian. Bukannya ini itu, tapi kenabian. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Dan tidaklah diberikan seorang pun, tidak diberikan seorang pun sesuatu yang lebih, ya, lebih apa namanya, lebih utama dari setelah kenabian, yaitu ilmu dan fikih. Masyaallah. Itu kan kebaikan kan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau orang belajar itu nggak ada ceritanya lirik-lirik, ya. pemberian selain dari ilmu. Dia cuma bisa melirik kalau ada orang yang dikasih ilmu oleh Allah lebih dari dia. Giptok namanya. Giptok. Kalau dari itu, jangan. Ya, jangan. Nganang, apa itu nganang? Ngiri nganan. Jawa ya. Ya, kemudian ditanya fakila aman hada, tentang siapa ini? Maka beliau menjawab anil fuqaha, tentang para ahli fikih semuanya. Sahal menyatakan man arada an nadara ila majalisil anbiya, barang siapa yang mau lihat ke majelis-majelisnya para nabi, falyandur, maka hendaklah dia melihat ila majalisil ulama, ke majelisnya para ulama, fa'rifulahum dalik, maka ketahuilah ya mereka dengan majelis tersebut. Lihat di footnote sahih, masya Allah. Apa? La murajaah di manzilatan. Ya, arbuan. Ana ajmalu minka wajhan. Syai'un na'ibul fa'il. Abdullah maf'ul bih. Perhatikan a'to yu'ti dan akhwatnya itu memaf'ulkan berapa? Dua maf'ul. Maka maf'ul pertama kalau dia dirubah sigohnya dengan sigoh ya bina'lil majhul atau sigoh pun yang dirubah jadi ya yu'to. Ya, ini kan majzum dengan dihadap harfu illah. Aslinya yu'to. Itu yu'ti kalau bina lima tu a'to yu'ti. Ngerti enggak? A'to yu'ti. Nah, ketika dia bina lil majhul yu'to. Nah, majzum dengan dihadap huruf illah. Ahadun itu naibul fa'il. Syai'an. Nah, berarti di sini maf'ul bih. Itu aslinya maf'ul sani. Maf'ul sani. Nah, afdola na'at dari syai'an. Nah, paham sini Ahmad? Wa ma ba'dahu nubuwati. Dan tidaklah di sesuatu diberikan afdola, ini juga naibul fa'il dari ahadun minal ilmi wal fiqhi. Dan lanjut qala Syafi'i. Ayo Brandy. Al-fuqaha, apa irabnya fuqaha, Brandy? In lam yakun. Ah, berarti al-fuqaha'u. Awliya, khobar, yakun. Falaisa lillahi. Waliyun. Umaro. Brandy bin Umaro. Terus baca. Sanatan. Ya. Udah berhenti. Apa? Ya, Syafi'i menyatakan. Radhiyallahu anhu. Tahu jawabannya ya, radhiyallahu anhu kemarin ya. Pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi dialatkan. In lam yakun al-fuqaha'u aminuna awliya Allahi falaysa lillahi wa waliyun. Apabila para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali. Maka yang dimaksud dengan wali Allah berarti di situ adalah fuqaha, ahli fikih, ulama. Ya. Kemudian dari Ibn Umar, majlisul fiqhin khairun min ibadatin sittina sana. Ibadatin sittina sanatan. Da'ib jiddan. Tapi yang tadi sahih ya. Ya, majlis fikih itu lebih baik daripada beribadah selama 60, peribadatan 60 tahun. Masya Allah. Nah, Aldi baca. Wa'an. Sufyana. Dari sahabat enam. Min talabil ilmi. An Zuhri. Zuhri. Nah, kenapa Mansur? Na ta'allumuhu. Umila, bukan umili. Zakarna. Lillahi. Nah, perhatikan. Dari Sufyan ats-Tsauri. Ini sahih dan juga Syafi'i sahih juga. Ya radhiyallahu anhuma. Laisa ba'da al-fara'id afdhal min talabil ilm. Enggak ada ibadah setelah fara'id, ibadah wajib, salat wajib, puasa wajib, haji wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dari Zuhri dia menyatakan tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang paling mulia semisal dengan fikih. Ya, tapi lihat di footnote nomor 68 sahih. Ya, dari Abu Dzar dan Abu Hurairah dia menyatakan babun qala, mereka berdua menyatakan babun minal ilmi nata'allumuhu. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu ahabu ilaina, lebih kita sukai min alfi raka'atin tatawu'an, daripada 1000 raka'at salat sunnah. Dan satu ilmu, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu, nu'allimuhu, yang kami ajarkan, umila bihi amlam yu'mal bihi, yang diamalkan atau tidak diamalkan, yang penting diajarkan, itu ahabu ilaina min mi'ati rakaatin tatawwu'an. Itu lebih kami sukai daripada 100 rakaat ibadah salat sunnah. Lihat di footnote dhaif. Ya, waqad zahara bima dzakarna, dan telah nampak dari apa yang telah kami sebutkan, anal istighalah bil ilmi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Bahwa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada ibadah nawafil ibadat, ibadah sunnah, ibadaniyah. Semisal sholat, puasa, tasbih, doa, dan semisal. Nah, Pak Abid, baca. Ya. Sahibahu wa qul. Wan-nasa maktub. Wan-nasa wan-nawafil. Alah, itu ada berhenti. Wawin tidak. Wan-nawafil al-badaniyat al-badaniyatu maksurun ala sahibiha wal-annal ilma musahiha musahihun khobar. Walinanal ilma musahihun di goyidi minal ibadati faya faya tak tak faya faya tak tak naam faya tak tak ilaihi watawakofu katawakofu watawakofu alaih alaih walaya tawakofu wa alaiha walinnal ilma walinnal ulamaa warasatul anbiya warasatul anbiya mudhofun ilaihi walinnal ulamaa warasatul anbiya'i alaihim shalatu wattaslimu walaysa dhalika lil muta'abbi lil muta'abbidina ya walianna ta'atul walianna ta'atul ilmi alimi walianna ta'atul alimi wajibatun ala ghairihi fi walianna ilma ya buku asar apa irupnya asar? Apa? Fa'il ya buku. Nah, terus? Asaru badam badam mau tisoibi wa ghairuhu minan nawafili tan qati'an bi mauti sahibiha walianna fi bako ilmi ihya ushala apa irab ihya di sini Ahmad Aisim Anna belum ada kok belum ada isimnya walianna fi bako ilmi ihya as syari'ati wa hafadhu ma'tuf ke ihya wa hifdhu ma'alimil milati nah ya kenapa ilmu itu sangat mulia. Dari kali anna nafal ilmi ya ummu sahibah wan nasa. Karena manfaat ilmu itu mencakup sahib orang yang berilmu itu sendiri, sang empu ilmu itu sendiri maupun wan nas, manusia secara keseluruhan. Adapun ibadah nawafil badaniyah itu maksuratun hanya terbatas ala sahibiha. Kepada yang melakukannya aja. Wali annal ilma musahihun li ghairihi minal ibadat. Karena ilmulah yang membenarkan, membetulkan, ya, untuk selainnya dari berbagai ibadah. Fahia, ianya itu ibadah. Maka ibadah itulah taftakhiru ilaihi. Yang membutuhkan ilmu. Bahkan ilmu sebelum beribadah. Sebelum berkata dan beramal. Watatawakkafu alaihi. Dan ibadah itulah yang tatawakkaf. Yang dia harus berdasarkan ilmu. La yatawakkafu huwa alaihi. Alaiha. Huwanya itu ilmu. Ya. Huwa, domir, kembali ke itu apa namanya? Domir sya'an namanya. La yatawaqqafu, bukanlah ilmu itu yang mesti bergantung atau berdasarkan huwa alaiha, atas ibadah. Di annal ulama warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam ataslim. Wa laysa dzalika lil muta'abbidin, dan warisan para nabi itu tidak ada pada ahli ibadah, tapi pada ahli ilmu. Wa li anna tha'atal 'alimi wajibatun 'ala ghairihi fihi, dan juga mentaati ulama itu wajib hukumnya pada selain ulama fihi. Ya, ini dalam masalah karena Allah, dalam masalah agama Allah. Wa li anna al-'ilma yabqa atharuhu, karena ilmu akan terus langgeng pengaruhnya. Ya, tetap ada pengaruhnya, bekasnya, jejaknya, ba'da mauti sahibiha, sahibihi, setelah kematian orang yang berilmu tadi. Wa ghairuhu, sedangkan selain dari orang yang berilmu, ya, selain dari ilmu minan nawafil, berupa ibadah-ibadah sunat, itu tanqati'u, itu akan terputus pengaruhnya, efeknya, bimauti sahibiha, dengan wafat orang yang melakukannya. Wa li anna fi baqail ilmi iha asy-syari'ati, dan juga karena pada apa namanya, pada baqail ilmi, pada ilmu kelang, apa, pada ilmu tadi itu terdapat ihya asy-syari'ah, apa namanya, menghidupkan syariah, wa hifdha ma'alimil millah, dan menjaga ma'alim, ya, isyarat-isyarat yang akan menunjukkan kepada syariat, ya, ma'alim, rambu-rambu agama ini. Ya, ma'alimil millah, rambu-rambu agama. Maknanya fi baqa'il ilmi itu pada apa namanya? Dan pada ilmu itu terdapat apa sih? Jemahkannya apa ya? Baqa' itu kan lah pada tetapnya ilmu, ya. Tetap adanya ilmu gitu. Fi baqa'il ilmi, dengan tetap adanya ilmu itu ihya asy-syari'ah. Itu adalah penjagaan terhadap syariah. Ya, subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.